Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pogong Rejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dan bahasan akhlak dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Kita masih di bab yang ke-15 tentang masalah kekhawatiran dan ketakutan dan cara para ulama salaf dalam menghindari fitnah dalam agama, yaitu kerusakan agama. Selanjutnya adalah waqala Sufwan ibn Salih hadasana Abdullah ibn Kathir ad-Dimashqi al-Qari qal hadasana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir. Ya, Abdurrahman mengatakan kami bersama seorang ulama namanya Raja ibn Haywah. Fatadzakarna, maka kami membahas bersama tentang masalah mensyukuri nikmat. Faqal, lantas Raja ibn Haywah mengatakan ma'ahadun yakumu bisyukri nikmatin. Tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar mensyukuri nikmat. Dan tentu ini adalah kalimat yang sebenarnya untuk introspeksi diri. Namun kalau mau dipandang di sisi yang lain, maka ada unsur merendahkan. Dan ada unsur dan nilai negatif. Wa khalfana, dan di belakang kami ada seorang yang kepalanya tertutupi kain. Faqal, lantas dia bertanya kepada Raja, wala amirul mu'minin, apakah amirul mu'minin juga tidak bisa bersyukur atas nikmat? Apakah sang khalifah, sang kepala negara kita juga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dengan baik? Dan orang ini adalah, boleh jadi kita katakan mata-mata dan intel. Nah, dalam bahasa orang sekarang, ini intel. Fakulna, maka kami katakan wa madzikru amil mu'minin huna, ya, dan tidak ada penyebutan amirul mu'minin di sini. Wa innama huwa rajulun minan nasi, dan amirul mu'minin adalah seorang dari umumnya manusia. Artinya sama saja amirul mu'minin dengan yang lainnya, ya, sama saja sang kepala negara kita dengan yang lain. Qal fakhufalna anhu, lalu kami lalai dari orang itu, kami tidak memperhatikan dirinya. Maka Raja sang ulama kemudian menoleh, ternyata dia tidak melihat keberadaan orang itu, tiba-tiba dia sudah pergi. Maka tadi yang ngomong wa innama huwa rajul minan nas itu murid-muridnya Raja, ya, bukan sang guru. Maka terdapat kecerdasan dan sang guru dan firasat sang guru. Faqal, maka sang guru yaitu Raja ibn Haywah mengatakan utitum min sahibil kisah, kalian akan dapat masalah gara-gara sahibul kisah. Nanti kalian akan dapat utidum, kalian akan diberi, yaitu diberi masalah, diberi musibah. Kalian akan diberi musibah, kalian akan dapat masalah gara-gara sahibul kisah. Nah, maka gimana jalan keluarnya menghadapi masalah? Nanti kalian akan berurusan dengan aparat keamanan gara-gara kalimat kalian tadi wa inna ma warajul minan nas. Kepala negara itu sama dengan orang yang lain, semuanya tidak ada yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Padahal kalimat ini kalau mau dimaknai makna positif bisa saja maknanya adalah sehebat apapun orang dalam ibadah, tidak ada yang bisa mensyukuri tidak akan bisa maksimal dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat orang seharian dari pagi sampai malam itu untuk bayar, untuk mensyukuri nikmat satu mata belum cukup. Gimana dengan nikmat jantung, nikmat telinga, nikmat kaki, ya, dan seterusnya. Itu maknanya, makna positifnya. Ya, namun kalau mau diambil makna negatifnya, ini mencela manusia. Dan termasuk diantara dalam mencela sang kepala negara kita, Amirul Mukminin. Oleh karena itu maka kemudian beliau ngasih solusi, jika kalian dipanggil lalu diminta untuk bersumpah, sumpah saja untuk menyelamatkan diri kalian. Fama alimna, maka tidaklah kita kami tahu illa biharasiyan, kecuali tiba-tiba ada polisi, qad aqbala alaihi, yang mendatangi roja. Maka tak lama setelah itu tiba-tiba datang polisi. Kalau dia mengatakan, iya ya roja, ini dia roja. Yuzkar Amirul Mukminin, falah tahtaju lahu. Maka disebutkanlah, disebutkan Amirul Mukminin, dan dia tidak membelanya. Disebutkan badannya, ditanyakan badannya tentang Amirul Mukminin, dan dia tidak memberikan pembelaan. Dan ini nampaknya rojak ditangkap, dibawa oleh polisi, dihadapkan kepada Amirul Mukminin, dihadapkan kepada sang khalifah. Dan disampaikan di hadapan khalifah, ini dia rojak, orang yang disebutkan pada Amirul Mukminin, dan dia tidak memberikan pembelaan. Qal fakultu, wa madzaka ya Amirul Mukminin, ada masalah apa wahai Amirul Mukminin? Qal, sang penguasa mengatakan, dzakartum syukran ni'am, tadi kamu bahas dan kami sebut di pengajianmu masalah mensyukuri nikmat. Fakultum, lalu kalian mengatakan, tidak ada satu pun orang yang yakumu bi, betul-betul bersyukur terhadap nikmat. Ditanyakan kepada kalian, apakah demikian juga termasuk dalam hal ini adalah Amirul Mukminin? Fakulta, lantas Anda mengatakan bahasanya Amirul Mukminin rajulun minan nas, seperti manusia yang lain. Yaitu sama saja. Dia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Fakultu, maka rojak mengatakan, rojak bohong. Rojak kemudian berbohong dengan mengatakan, lam yaku dzalik, itu tidak ada. Dan zaman itu belum ada rekaman, belum ada CCTV, belum ada alat perekam. Dan si Intel juga tidak merekam, karena tidak ada rekaman. Maka rojak mengatakan, dan dia ulama besar, yang tentu punya nama, ya, dan ulama besar di zamannya tentu perkataannya lebih diterima daripada Intel kelas kelas kroco. Ini lebih kemudian lebih diterima perkataan ulama besar sama-sama di hadapan sang penguasa. Maka rojak bohong, lam yakun dzalik, tidak ada seperti itu, tidak benar itu, fitnah itu. Itu fitnah. Qal, khalifah mengatakan, Allahu, demi Allah, tidak ada itu. Qultu, maka katakan, Allahu demi Allah, tidak ada itu. Itu fitnah. Itu fitnah. Demi Allah, itu fitnah. Qal, fa'amara rabbi dzalika rajul sa'i. Ya, maka sang penguasa kemudian memerintahkan untuk diberi hukuman arajula asai. Sa'i itu di sini maknanya adalah namam, pengadu domba. Maka namimah itu dalam bahasa Arab terkadang pakai kata-kata sa'yu. Sa'yu salah satu maknanya adalah mengadu domba. Maka sang raja, sang penguasa menerima perkataan raja. Gimana tidak diterima? Dia berani sumpah demi Allah. Dan sang raja ini tahu siapa raja. Ini tokoh besar, ya, ulama besar, yang punya sisi yang ya, yang dihormati, dihargai oleh sang penguasa. Dia mengatakan bohong, itu fitnah demi Allah. Nah, selesai. Dia lebih percaya ini daripada intelnya. Kamu salah dengar. Nah. Yeah. Maka kemudian sang raja memerintahkan birajuli bidzalika rajuli sa'i, sang pembawa laporan, faduriba sebaina sautan, sehingga sang pembawa, sang pelapor tadi dicambuk 70 kali. Kamu bikin laporan yang tidak bermutu, ya, laporan yang tidak benar. Ya, dikonfirmasikan kepada ya, orang yang kau tuduhkan, dia mengatakan tidak ada. Fa kharajtu wa huwa mutawalawithun bidamihi. Maka aku keluar dari istana, wa huwa dan orang tersebut sahibul kisah, itu berlumuran darah. Habis dicambuk, 70 kali cambukan. Karena enggak bawa berita hoak. Nah, maka penyebar berita hoak di masa itu ya, dihukum 70 kali cambuk, ya, hukuman takzir. Karena penyebar berita hoak. Gimana bacanya, hoak apa hok? Hah? Kok kayaknya ada yang berita hok? Hah? Iya, hok gitu. Nah, maka ya, dia dicambuk, ya, pembawa berita hoax ini dicambuk 70 kali. Dia berdarah-darah. Faqal, lantas setelah di luar istana, ya, maka sahibul kisah tadi bilang sama raja, hadza wa anta raja ibn haywa, demikian yang kau lakukan tadi di dalam istana, padahal engkau adalah ulama besar. Raja ibn haywa, kamu bohong tadi. Tadi Anda bohong di depan ya, di depan khalifah, padahal Anda ya, adalah Anda ya. Anda adalah ulama. Kenapa Anda tadi bohong? Ini ya, kata si sahibul kisah. Maka sahibul kisah Raja ibn Haywa mengatakan, sebaina sautan fi dharika khairun min dami mu'minin. 70 kali cambuk di punggungmu lebih baik daripada matinya seorang muslim. Lebih baik daripada matinya seorang muslim. Diiyakan, hilang leherku. Saya iyakan perkataanmu, ya. Dan saya iyakan laporanmu, ya. Hilang leherku dari kepalaku. Hilang leherku dari badanku. Nah, mana yang akhafu dararain? Saya mati atau kamu kena cambuk 70 kali? Mana yang dararnya akhafu? Ya, ringan. Ya. Ya, mana yang dararnya lebih ringan? Ya, maka matinya seorang alim, oh, itu besar. Ya, adapun orang ini tidak tahu siapa dia. Ya, adanya dan tidak adanya di masyarakat tidak mempengaruhi ya, kondisi sosial. Ya, ya, maka dia dicambuk 70 kali, tidak apa-apa. Ya, bukan dalam artian dararnya lebih sedikit. Ya, itu darar. Maka di sini, kita jumpai di sini fiqhu. Ya, contoh praktek dari sang alim, sang ulama, Raja ibn Haywa, tentang kaidah i'tikaf akhafudz-dzararain, mengambil madarat yang paling ringan. Maka ada, kalau diiyakan, diiyakan, laporan tadi diiyakan, maka bisa dipastikan mati. Karena marah ini, khalifah marah besar, karena merasa dilecehkan. Ini penghinaan terhadap simbol negara. Nah, ini dia marah besar. Ya, mati tak? Dan dengan ini maka orang tadi menjadi sebab terbunuhnya seorang mukmin. Sahibul kisah jadi sebab terbunuhnya seorang muslim. Bahkan bukan hanya muslim biasa, muslim alim. Dan siapa yang jadi sebab matinya seorang muslim, maka ya, mutasabib mislul fa'il, mislul mubashir. Dia menanggung dosa sebagaimana dosa pelaku. Maka dia menanggung dosa membunuh orang. Orang ini menanggung dosa pembunuh orang. Ini kemungkinan, ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, laporan tadi dinegasikan, dikatakan itu fitnah. Dikatakan itu fitnah. Maka untuk maka dia kena dampak, kena cambuk 70 kali. Untuk roja, apakah itu dosa? Bohong di sini, jawabannya tidak dosa. Karena kaidah tentang masalah dusta yang tidak berbuah dosa, sebagaimana kata An-Nawawi di Al-Adhkar, beliau katakan bahasanya, jika tidak terwujud maslahat kecuali dengan dusta, maka dusta ketika itu hukumnya mubah. Dan ini tidak ada pilihan. Untuk terwujudnya maslahat nyawa, kecuali dengan bohong. Maka bohong dalam, bohong yang dilakukan oleh Raja Ibn Haywah, itu bohong yang mubah. Maka Raja tidak melakukan dosa, karena itu dusta yang mubah. Dan dengan itu dia selamatkan orang tadi, Sahibul Kisah, dari dosa menghilangkan nyawa. Bukan hanya nyawa muslim biasa, non menghilangkan dosa, menghilangkan nyawa ulama. Ya, maka Raja mengatakan kepada Sahibul Kisah, 70 cambuk di punggungmu lebih baik daripada hilangnya nyawa seorang mukmin. Ibnu Jabir kemudian mengatakan, adalah Raja Ibn Haywah, setelah itu jika beliau duduk di satu majelis pengajian, dia akan mengatakan sambil menoleh, ihdaru Sahibul Kisah. Nah, hati-hati dengan intel. Nanti kita ngomong baik-baik dimaknai dengan makna yang negatif, kemudian dilaporkan. Ya, maka kalau ada orang-orang yang semacam ini, maka ya tidak, maka harus lebih hati-hati berkata-kata. Jangan biarkan ada kalimat-kalimat bersayap dan multi tafsir. Ya, semuanya harus lugas, blak-blakan, ya, dan kalimat-kalimat yang maknanya tunggal. Nah, kemudian waqala Hambal, atau catatan kaki, ya, disampaikan oleh penulis, ya, buku Aina Nahnu Hafizullah Ta'ala, wa innama fa'ala Raja Ibn Haywah dhalika, Raja Ibn Haywah itu melakukan hal ini, yaitu bohong atau ihdaru Sahibul Kisah, himayatan sebagai upaya perlindungan bagi orang-orang yang bersama beliau di majelis pengajiannya, jangan sampai mendapatkan gangguan minas surati atau minas syarati dari polisi. Yang gangguan tersebut kot yasilu, boleh jadi sampai pada derajat terbunuhnya dan matinya mereka. Fahuwa, maka beliau bihadza dengan hal ini yadfa al-adha, beliau mencegah gangguan yang lebih besar dengan memikul gangguan yang lebih ringan minhu daripada dibandingkan gangguan yang lebih besar, sebagaimana ditegaskan fi akhir khabar, di akhir cerita. Bahasanya kenapa beliau berbohong? Ya, Rajak mengatakan 70 kali jambuan di punggungmu lebih baik daripada engkau menjadi sebab dan engkau menanggung dan memikul dosa terbunuhnya seorang mukmin. Kemudian poin-poin selanjutnya adalah kisah tentang peristiwa yang dialami oleh Imam Ahmad yang disebut dengan mihnah atau fitnah khalqil Quran, yaitu pemaksaan penguasa kepada rakyat ketika itu, di antaranya kepada para ulama agar mereka berkeyakinan dengan keyakinan kufur yang dianut oleh pihak istana dan pihak penguasa, berupa keyakinan Al-Quran itu ciptaan Allah dan bukan firman Allah. Hambal mengatakan, aku hadir di tempat Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, di samping ketika beliau-beliau berada dekat Affan. Setelah Affan ini mendapatkan panggilan, dipanggil oleh kepala kepolisian di masa itu yang namanya Ishaq bin Ibrahim, yang dia mendapatkan mandat dari sang penguasa untuk melakukan imtihan, pengetesan dengan menanyai para ulama, apa pendapat Anda tentang Al-Quran, apakah dia ciptaan Allah ataukah firman Allah. Jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penguasa, maka kepala polisi ini diperintahkan untuk melakukan tindakan, melakukan penyiksaan dan hukuman. Ini, maka ada seorang yang namanya Affan, dia dipanggil oleh kepala polisi di masa itu namanya Ishaq bin Ibrahim, dites apa pendapatnya tentang Al-Quran. Nah, setelah masa pemanggilan, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Yahya ibn Ma'in, ya, itu datang ke tempatnya dan ke rumahnya Affan, dan ketika itu bersama beliau, bersama Imam Ahmad, Hambal ini keponakannya Imam Ahmad. Keponakannya Imam Ahmad. Kalau anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad, kemudian Saleh ibn Imam Al-Ahmad. Sedangkan Hambal ini keponakannya Imam Ahmad. Dan orang yang pertama kali menjalani imtihan, pengujian yang nanti bisa berujung penyiksaan adalah Affan. Fasa'alahu Yahya minal ghadi ba'dama umtihina. Yahya kemudian menanyai Affan esok harinya setelah hari sebelumnya dia mendapatkan imtihan. Dan ketika itu Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, hadir dan kami bersama beliau. Faqal, berarti siapa yang mengatakan? Yahya. Yang bertanya, Yahya, akhbirna, tolong beritakan kepada kami apa yang kau katakan ketika diinterogasi oleh Ishaq. Maka Affan mengatakan, ya Abu Zakaria, wahai Abu Zakaria, yaitu Yahya bin Ma'in, aku tidaklah menghitamkan wajahmu dan wajah kawan-kawanmu. Aku tidak menerima dan mengijabai dan merespon interogasi dan tuntutan yang diminta oleh sang kepala polisi. Ketika dia diminta, ditanya apa pendapatmu tentang Al-Quran, maka dia tidak turuti apa yang jadi pesan penguasa ketika itu untuk mengatakan Al-Quran ciptaan Allah. Lantas Yahya bertanya, gimana yang terjadi? Gimana fakaifa kana? Gimana kejadiannya kemarin? Maka Affan mengatakan, ya Ishaq bin Ibrahim memanggilku dan membacakan padaku surat yang ditulis oleh Al-Ma'mun. Yang itu ya, berasal dari Minal Jazira. Ya, ketika itu posisi Ma'mun di Al-Jazira. Ya, tentu kemudian Al-Ma'mun ini adalah Khalifah Abbasiyah yang ibu kotanya adalah Baghdad. Ya, dan surat dan perintah untuk melakukan imtihan ya, nampaknya tidak dikirim dari Baghdad, namun ketika itu Ma'mun safar ke Jazirah. Mungkin Jazirah Arabiyah ya, ya mungkin yang dimaksudkan adalah ya ke ya, keluar kota. Fa'idha fihi isinya, teslah Affan dan ajaklah dia untuk mengatakan Al-Quran itu demikian dan demikian, yaitu Al-Quran adalah ciptaan Allah dan bukan firman Allah. Fa'in qala dhalika, jika dia mau mengatakan demikian, biarkan dia dengan keadaannya. Ini isi suratnya Ma'mun. Namun jika dia, yaitu Affan itu tidak merespon positif dirimu ilama kataptu bihi ilaik, yaitu merespon positif apa yang aku tuliskan kepadamu, faqata anhu alladhi yujra alaihi, maka putuskan dan hentikan untuk Affan gaji bulanan yang biasa diberikan kepadanya. Adalah Ma'mun memberikan kepada Affan setiap bulannya gaji dari Baitul Mal, dari kas negara sebanyak 500 dirham. Sebanyak 500 dirham. Maka ancam dia dengan pemutusan gaji dan subsidi dari pemerintah. Maka tatkala Ishaq bin Ibrahim ini membacakan surat tersebut kepadaku, qala li Ishaq, Ishaq kemudian berkata kepadaku, kata ceritanya Affan, matakulu, apa komentarmu? Faqara'tu alihi, maka ku bacakan kepadanya surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, hatta khatamtuha, sampai aku khatamkan dan aku selesaikan. Kemudian Ishaq, sang polisi, kemudian mengatakan, ah makhlukun hada, apa yang kau baca tadi, surat Al-Ikhlas, apakah itu ciptaan Allah ataukah firman Allah? Faqal, kemudian lantas si polisi ini kemudian juga kemudian lantas mengatakan, ya Syekh, sesungguhnya Amirul Mukminin mengatakan, jika engkau tidak merespon seruan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, yaitu meyakini bahasanya Al-Quran itu ciptaan Allah, yaqta'u anka mayujra alik, maka akan diputus darimu gaji bulananmu. Fakultu, maka jawaban Affan, wa fisama'i rizikum wa matu'adun, dibacakan ayat di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-22. Dan di langit terdapat rezeki untuk kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Fasa kata Ani, polisinya cuma diam saja. Wansaraftu, lalu aku pun pergi. Fa surra bidzalika Abu Abdillah wa Yahya. Maka Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad dan Yahya yaitu Yahya bin Ma'in gembira mendengarkan cerita Affan. Dia adalah orang yang pertama kali mendapatkan imtihan di masa Al-Ma'mun. Ya, dan dia selamat-selamat saja. Ya, dilepas oleh polisinya. Ya, dan tidak dihukum apa-apa karena untuk dia cuma ancaman. Dia cuma diancam, ancamannya, dan itu perintah, ya, perintah si sang penguasa kepada polisi ini, ya, kepada si Kapolri ini, ya, kepala polisi kan? Oh. Maka ya, perintahnya cuma ditakut-takuti, diancam, gaji bulananmu putus. Ya. Karena dulu di masa silam, mereka para ulama-ulama, para imam, para pengajar, mereka dapat gaji bulanan dari pemerintah. Ya. Dengan tidak ada tugas apapun kecuali mengajar. Ya. Kecuali ngurusi masjid, memakmurkan masjid dengan pengajian dan pelajaran-pelajaran. Gaji bulanannya 500 dirham. Ya. Gaji bulanannya 500 dirham. Dan di masa silam, ya, emas dan perak itu harganya imbang. Enggak jauh, 12 ya, dirham atau 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. Itu sama dengan 1 dinar. Nah, ini gajinya 500 dirham. Nah, dihitung aja berapa puluh juta. Nah, 1 dinar, ya, harga tempat kita anggap saja 2,5 juta. Itu 10 dirham, paling banter 12, ya, naik turun ya selisih 12 dinar, 12 dirham itu sama dengan 2,5 juta, 10 atau paling banter 12. Nah, ini 500 dirham, itu 500 dirham itu gaji kiai dulu. Ya, sekarang itu gaji direktur, ya, gaji direktur itu dulu gajinya kiai. Ya, namun ketika ini ancaman ini disampaikan, dia tidak peduli dengan ahli itu. Ya, terserah kamu putus, ya, sana putus-putusan, ya. Ya, karena Allah berfirman wa fisama irsiku wa matu adun. Rezeki tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Minjem bahasanya Pak Harto, enggak gajian juga enggak paten. Nah. Rezeki akan ada saja. Nah. Dan demikianlah contoh profil ya, alim rabbani. Nah. Ya, nah. Tidak ketakutan dengan khawatir, dan tidak khawatir tawakalnya demikian sempurna. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran dengan putusnya gaji, ya, putusnya pendapatan, ya, hilangnya donatur, atau lainnya. Ya. Kalau itu kemudian menuntut dan mengharuskan untuk menjual agama. Lain halnya dengan ulama su, ya, ulama yang bejat, maka dia akan rela untuk mempertahankan gaji, pendapatan, subsidi, ya, hibah, dan sebagainya. Ya, meskipun harus menjual fatwa dan menjual agama untuk mengatakannya hak itu batil dan batil itu hak. Nah, kemudian dari Haitham ibn Khalab ad-Duri, senyum Muhammad bin Suaid at-Tohan bercerita, ceritanya kami berada di dekat Asim bin Ali. Bersama kami ketika itu ada Abu Ubaid dan Ibrahim ibn Abi Lais dan sekelompok orang. Dan Ahmad bin Hanbal ketika itu dipukuli. Yaitu ditangkap dan dipukuli karena tidak mau mengatakan Al-Quran ciptaan Allah. Maka Asim mengatakan, tidakkah ada seorang yang mau berdiri bersamaku sehingga kita datangi orang ini dan kita bicara padanya. Maka tidak ada satupun yang merespon. Kemudian Ibu Abdul Lais mengatakan, aku berdiri bersamamu wahai Abu Husain. Faqal, lantas Asim mengatakan kepada budaknya, wahai budakku, khufi, ambilkan khufku atau sandalku. Artinya, berarti berangkat dan pergi. Kemudian Ibu Abdullah mengatakan, ya Abul Husain, wahai Abul Husain, ablugh ila banati. Ya, aku datang dulu kepada anak-anak perempuanku, aku pulang dulu ke rumah, fa'usihim, aku mau ngasih wasiat kepada mereka. Fadunanna, maka karena sudah dikasih wasiat-wasiat seperti mau tidak meninggal dunia karena urusan dengan penguasa yang keras, maka dunanna, anak-anaknya kemudian beranggapan bahasanya bapaknya ini akan pergi untuk dikafani, ya. Wa yatahattan yatahannat, ada kata-kata hanut, han itu artinya wewangian, ya, untuk jenazah. Ya, mau pergi untuk mati, pulang-pulang nanti dalam keadaan dikafani. Thumma ja'a, kemudian datanglah siapa ini? Ini Ibnu Abi Laits datang ke rumahnya. Faqal, ini dhahabtu ilaihinna, aku nemui anak-anak perempuanku dan mereka menangis. Qal, kemudian Ibnu Abi Laits mengatakan wa ja'a kitabu ibnatai Asim min Wasit. Dan telah datang surat dua anak perempuannya Asim dari kota Wasit. Isi suratnya ya abana, wahai ayah kami. Kan ini Ibnu Abi Laits ini mau berangkat bersama siapa? Asim, ya. Dia mau berangkat bersama Asim, pergi kepada Asim. Maka anak perempuannya Asim mengatakan kepada bapaknya, berkirim surat, ya, kepada bapaknya, ya, isi suratnya wahai ayah kami, yang telah sampai kepada kami bahasanya orang ini, ya, yaitu sang penguasa, ya, gak mau disebut namanya karena demikian rendahnya di mata rakyat dalam hal ini, sampai gak mau nyebut namanya, namun cuma mengatakan hada rojul, orang itu. Artinya siapa? Khalifah. Akhoda menangkap Ahmad bin Hanbal dan memukuli dan mencambuki Ahmad bin Hanbal supaya Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran itu ciptaan Allah. Maka lihat, ini pesan anaknya Asim kepada Asim. Fattaqillaha, bertakwalah engkau wahai ayahku kepada Allah. Wala tujibhu, jangan terima, janganlah engkau respon positif ajakan untuk mengatakan Al-Quran itu ciptaan Allah. Maka demi Allah, seandainya datang kepada kami nakyuka kabar matimu, itu lebih baik bagi kami daripada datang kepada kami bahasanya engkau menerima seruan khalifah. Maka anak perempuannya Asim ini wanita yang tegar, wanita yang tegar, lain halnya dengan anaknya Ibn Abi Laits, ya. Yang demikian khawatir dengan keselamatan bapaknya. Namun kalau anaknya Asim dah, anaknya Asim tidak demikian. Ya, anak-anaknya padahalnya anak-anak perempuan, ya, yang punya mental boleh jadi lebih baik daripada banyak laki-laki. Ya. Dia mengatakan kepada bapaknya, awas wahai ayahku, jangan sampai engkau terima ajakan sesat. Ya. Ya, datang kabar kepada kami bahasanya engkau wafat, itu lebih baik dan lebih kami sukai daripada datang kepada kami kabar engkau sehat walafiat namun engkau menerima kesesatan. Dari Abu Ja'far Al-Albani, dia mengatakan tatkala Imam Ahmad itu humila, ditangkap dan dibawa kepada Al-Ma'mun, ukhbirtu, aku mendapatkan berita, fa'abartu, maka aku kemudian melewati sungai Efrat, ternyata Imam Ahmad itu jalis duduk fil khan, di khan, khan bisa maknanya ya, semacam warung. Fasalam tu alih, kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Maka Imam Ahmad kemudian mengatakan wahai Abu Ja'far, ta'anaita, engkau sudah susah payah harus nyebrang sungai Efrat. Kemudian Abu Ja'far ini mengatakan ya hada, wahai anda, wahai Imam Ahmad, anda di zaman ini adalah teladan, anda panutan, anda adalah raksun, panutan. Seluruh rakyat itu ada di belakang anda dan mengatakan apa yang anda katakan. An-nasu yaqtadu nabika, semua manusia mengikuti anda dan apa yang anda katakan. Wallahi demi Allah, Ya, la in ajabta ila khalqil Quran la yujibanna khalqun. Seandainya Anda menerima seruan untuk mengatakan Al-Quran itu ciptaan Allah, maka semua orang akan mengatakan demikian dan sesatlah mereka semua. Namun jika Anda lam tujib, tidak menerima ajakan untuk mengatakan Quran itu makhluk, maka al-khalqum minan nasi katsirun, maka manusia yang sangat banyak dari maka orang yang sangat banyak dari manusia akan menolak untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wa ma'ahada, meskipun demikian, fa inna rajula ilam yaktulka, maka sunya orang itu, yaitu al-ma'mun, jika dia tidak membunuhmu, maka engkau juga akan mati. Kalau engkau enggak mati karena dibunuh al-ma'mun, ya, nanti lama-lama tua juga mati juga. Sama saja, sama-sama mati. Mati dibunuh al-ma'mun atau mati karena sebab yang lain. Labudda minal maut, karena tidak boleh tidak orang itu pasti mati. Cuma jalannya berbeda, ada pilihan mati di hadapan siksaan al-ma'mun ataukah mati karena faktor yang lain. Fattaqillaha wala tujib, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai engkau terima ajakan tersebut. Maka nasihat ini menyebabkan Imam Ahmad menangis dan mengatakan Masya Allah. Ini nasihat yang sangat menyentuh. Sampai-sampai kemudian Imam Ahmad minta untuk diulangi lagi kalimat yang tadi beliau dengar, yaitu kalimat fa inna rajula illam yaqtulka fa inna katamutu labudda minal maut. Ya Abu Ja'far, a'id alayya, tolong ulangi nasihatmu. Ya, fa'atu, maka aku ulangi. Dan respon Imam Ahmad mengatakan Masya Allah. Ya, karena beliau merasa bagusnya dan terkesannya nasihat orang ini, yaitu Abu Ja'far Al-Albani. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya seorang ulama besar sekalipun, maka dia bisa terenyuh dengan nasihat orang yang levelnya di bawahnya. Ya, boleh jadi nasihat orang yang berada levelnya di bawahnya tersebut dalam ilmu, dalam amal dan yang lain, itu bisa menguatkan hati beliau. Ya, dan betul, dan inilah yang menguatkan hati Imam Ahmad. Di antara hal yang menguatkan hati Imam Ahmad untuk sabar dan tidak tergoda untuk menerima seruan dan ajakan kesesatan yang disampaikan oleh penguasa ketika itu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.